jamur apa? Jamur parut. Jamuran. Jamur apa? Jamur kacimbrang iki saoro oro jempra jempri jamur apa? Jamur apa? Jamur ketek menek. Jamur apa? Jamur gagak. Gagak.